samar yen nganti koe lali janji meneng pantai klayan samar ati iki samar yen nganti koe teko ninggal aku ganti pacar. Pantai layar sing nyimpan.